Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah jilid yang kedua. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dan menjelaskan latihan ketujuh yaitu berkaitan dengan perbedaan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah berkaitan dengan dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi. Nah, kita langsung saja masuk pada latihan ke-8. Latihan ke-8 ini perintahnya ialah qaddimil fi'la fil jumalil atiyah kama huwa muwaddihun fil mithal. Qaddim itu berarti posisikan di depan, letakkan di depan. Al-fi'l, fi'ilnya. Fil jumalil atiyah, pada jumlah-jumlah berikut ini. Kama huwa muwaddihun fil mithal, seperti yang dijelaskan pada contoh. Perintahnya ialah meletakkan fi'il madhi di depan. Kita baca terlebih dahulu contohnya. Nomor 1, al-auladu syaribu al-qahwata. Syaribul qahwata. Kalau ada alif lam, kita tidak perlu memanjangkan huruf ba yang di situ ya, syaribu tidak perlu dipanjangkan, langsung masuk ke huruf setelahnya. Al-auladu syaribul qahwata. Syaribul qahwata. Tapi untuk memperjelas berkaitan dengan dhamirnya, sengaja kita perpanjang. Al-auladu syaribu al-qahwata. Anak-anak itu minum kopi. Al-aulad adalah bentuk jamak dari kata waladun. Maka dhamir yang bersambung dengan fi'il harus sesuai dengan jamaknya, karena dia mudzakkar salim karena dia bentuk jamak mudzakkar, al-aulad mudzakkar, maka dhamirnya adalah waw al-jama'ah, menjadi syaribu. Fi'il yang berada di tengah ini kita kedepankan, kita ubah menjadi jumlah fi'liyah. Syaribal auladu al-qahwata. Syaribal auladu al-qahwata. Wawnya hilang. Waw yang bersambung dengan ba hilang. Artinya tidak bersambung dengan dhamir waw al-jama'ah. Syaribal auladu al-qahwata. Naam. Taib. Kita langsung nomor 2. Nomor 2 Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Naam Ustaz, bismillah. An-nasu sami'ul azana. Sami'a an-nasa al-azana. An-nasu sami'ul adzana. Sekarang kita ubah menjadi jumlah fi'liyah. Gimana jadinya? sami'a. Kita ubah fi'ilnya, kita letakkan di depan. Gimana, ah Abu Mulian? Sami'u. Gimana? Sami'u an-nasu al-azana. Sa, apuan kurang jelas, entar. Sami'u. Kenapa sami'u? Karena sebagai fa'il, fi'il. Naam. An-nasu sami'ul adana. Berarti kalau kita kedepankan fi'ilnya menjadi gimana? Ulangi. Sami'ul sami'u an-nas. Dhamirnya kita hilangkan. Jadi apa? Sami'a. Syaribu menjadi syariba. Berarti kalau sami'u menjadi kalau syaribu maka menjadi syariba. Kalau sami'u berarti sami'a. Sami'a. Berarti gimana? Sami'an nasu al-adhana. Apa artinya? Sami'u. Mendengar. Mendengar. Manusia mendengar adhan. Zan. Naam. Taib. Al-Akhabu Saufa nomor 3, silakan. Naam, Ustaz. At-tullabu katabu at-tullabu katabul ajwibata. Katabat-tullabul ajwibata. Naam. Katabat-tullabu al-ajwibata. Murid-murid itu menulis jawaban. Enam. Murid-murid itu menulis jawaban. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. At-talibatu dakhalnal fasla. Dakhalat talibatu al-fasla. At-talibatu dakhalna al-fasla. Kemudian menjadi apa tadi? Dakhalatit talibatu al-fasla. Nah. Al-fasla. Nah. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Nama Ustaz, bismillah. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Naam. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Zumalai roja'u min makati. Raja'a Zumana'i min Makkati. Zumala'i raja'u min Mak, apa? Bacanya gimana? Min Makkati. Min Min Makkata ya, Dad? Min Makkata. Karena dia apa? Gairu munsharif ya, Dad? Kenapa? Nama kota ya, Dad? Apa nama? Ya, alasan yang lebih tepat gimana? Kenapa dibaca min makkata? Oh, ada alif maksurahnya, Tad. Mana alif maksurah, mana enggak ada? Apa lupa, Tad? Karena dia isim ghairu munsharif. Nah, berarti zumala'i raja'u min makkata. Raja'a zumala'i min makkata. Taib. Berikutnya Al-Akhabu Salwa, silakan nomor 7. Namsat. Bismillah. Akhwati wasalnal kumsona. Gosalat akhwati al-kumsona. Nah, sebentar, coba diulang kembali, Abu Salwa. Tadi belum kedengaran di sini. Afan Ustaz, sudah kedengar belum, Ustaz? Hah? Sudah terdengar belum, Afan? Coba diulang kembali. Sudah terdengar, Ustaz Afan? Iya, sudah. Akhwati gosalnal kumsona. Gosalat akhwati al kumsona. Nah. Akhwati gosalna. Gosalnal kumsona. Gosalat akhwati al-qumsana. Naam. Al-Akhabu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. At-tujaru fatahu ad-dakakina. Fatahat tujaru fat ad-dakakina. Naam. At-tujjaru fatahut dakakina. Fatahat tujjaru ad-dakakina. Taib. Al-Akhabu Mulyan Buton, silakan. Nomor 9. Naam Ustaz. Bismillah. At-tabibatu zahabna ilal mustashfa. Zahabat at-talibatu ilal mustashfa. Naam. At-tabibatu Dhahabna ilal mustashfa. Dhahabatit tabibatu ilal mustashfa. Taib. Al-Akh Bu Saufa, silakan nomor 10. At-tullabu fahimut darsa. Fahimat tullabu. Fahimat tullabu darsa. Naam, at-tullabu fahimu. Fahimut darsa. Fahimat tullabu ad-darsa. Naam. Baik, sebelum beralih ke latihan 9, dapat difahami ya? Apa? Latihan ke 8 ini. Afan, boleh tanya, Ustaz? Naam, silakan, Akh Abu Saufa. Naam, berarti kesimpulannya untuk maf'ulun bih itu baik itu fi'il posisi di apa di belakang fa'il atau di depan fa'il harokatnya tetap mansub ya Ustaz, fathah ya Ustaz. Nah, yang namanya maf'ulun bih, yang namanya maf'ulun bih dia harus mansub, harus mansub dimanapun nanti posisinya, posisinya maf'ulun bih itu mansub. Namanya maf'ulun bih itu mansub, harokatnya fathah atau yang nanti bisa menggantikannya. Kemudian yang perlu untuk difahami juga pengertian fa'il, pengertian istilah fa'il. Fa'il, fa'il itu gak bisa berada di depan fi'ilnya. Fa'il tidak bisa berada di depan fi'ilnya. Yang namanya fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Yang namanya fa'il terletak setelah fi'il. Syaribal awladu al-qahwata. Al-awladu itu fa'ilnya. Fa'ilnya. Kalau kita letakkan di depan al-auladu syaribu al-qahwata, ini sudah kita ingatkan pada pertemuan sebelumnya, dari sisi bahasa Arab atau nahwu dia tidak disebut sebagai fa'il. Al-aulad, al-aulad tidak disebut sebagai fa'il, dia disebut sebagai mubtada. Dia disebut sebagai mubtada. Nah, kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya. Al-auladu syaribu. Al-auladu syaribu. Dhamir waw itulah yang menjadi fa'ilnya. Fa'ilnya. Kalau syaribal auladu, al-auladu itu fa'ilnya. Meskipun dari sisi terjemah atau arti itu sama, itu sama ya. Al-auladu syaribul qahwata sama syaribal auladul qahwata, dari sisi makna, dari sisi arti yang minum adalah anak kecil itu. Berarti pelakunya adalah anak kecil. Tapi dalam istilah nahwu bahasa Arab yang namanya fa'il letaknya setelah fi'il. Setelah fi'il. Kalau ada fa'il ya, kalau ada fa'il yang letaknya sebelum fi'ilnya, maka sebenarnya dia bukan fa'il secara i'rab nahwu, dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Nah, itu sedikit menjelaskan berkaitan dengan masalah ini. Kesimpulannya tadi, yang namanya maf'ulun bih, yang namanya maf'ulun bih harus mansub, harus mansub baik pada jumlah fi'liyah ataupun pada jumlah ismiyah. nama maf'ulun bih harus mansub. Demikian Akh Abu Sofa. Naam Ustaz, jadi ingat Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Naam wa anta jazakallah khair. Taib, ada yang lain? Naam Ustaz, bertanya sedikit Ustaz. Kalau maf'ulun bih itu ya Ustaz, naam, ulangi, apakah bisa setelah setelah fi'il ya Ustaz? Maf'ulun bih. Coba ulangi Akh Abu Mulian. Kan ketentuannya maf'ulun bih selalu seperti fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Yang saya tanyakan, apakah maf'ulun bih bisa ditempatkan di setelah fi'il ya Ustaz? Maf'ulun bih ditempatkan setelah fi'il. Nah Ustaz. Baik, letaknya ini setelah fi'il, Al-qahwata letaknya setelah fi'il. Syaribu al-qahwata. Syariba al-auladu al-qahwata. Syaribu itu fi'il, al-qahwata maf'ulun bih. Nah, kesimpulannya maf'ulun bih pada hukum asalnya letaknya setelah fi'il. Setelah fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Walaupun nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan maf'ulun bih itu berada di depan, bahkan bisa mendahului fi'ilnya. Kapan itu pembahasannya? Insyaallah nanti ada babnya tersendiri. Contoh maf'ulun bih yang mendahului fi'ilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka ini maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Na'budu itu fi'il dan fa'ilnya. Nah, ini contoh saja. Jadi hukum asalnya urutannya ialah fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Tapi kadang posisi ini bisa berubah. Kapan perubahan-perubahan itu kita akan mengetahuinya? Insya Allah kalau sudah ada pembahasannya tersendiri. Demikian Akh Abu Mulian. Naam Ustaz, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Wa anta jazakallahu khair wa fiika barakallahu. Taib. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaallah latihan ke-9 kita akhirkan, dan latihan berikutnya latihan 10, latihan 11 kita akhirkan insyaallah di pertemuan yang akan datang, karena kedarullah di sini lagi kesulitan speakernya ya. Ini saya menggunakan HP jadi kadang suaranya muncul, kadang hilang. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.